untuk dulur Kunir Sulang Rembang Jawa Tengah. Oke, sebuah lagu spesial. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sikap dan kata, padahal Bang Jawa Timur untuk panitia yang tergabung dalam aksi komuniti. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, atas semua keluarga besar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Maximal Production, Nugroho, juga Mas Mehek berucap terima kasih banyak atas sebuah kepercayaan di malam hari ini. Untuk Kunir, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Tidak ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.